Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nasta'hdi. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwah sekalian wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan sifat salat. Yang mana pembahasan ini akan membahas tentang bagaimana tata cara salat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam hadis-hadisnya. Dan sifat salat ini tidak tergabung dalam satu buah hadis. Terkadang ada beberapa hadis menjelaskan potongan-potongan dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang perawi itu meriwayatkan apa yang dia inginkan atau dia meriwayatkan apa yang dia lihat saat itu. Maka kita tidak hanya menggunakan satu riwayat, tapi menggunakan beberapa riwayat. Musannif rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Azim Al-Badawi, mengatakan, kana Rasulullah s.a.w. idha qama ila salati istakbala al-ka'bah. Nabi kalau mau mengerjakan salat, dimulai dengan menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah. Qa'iman qariban minas sutrah. Dalam keadaan berdiri, nanti kalau sholat tidak duduk ya, tapi berdiri, mendekati sutrah. Nah, nanti akan ada pembahasan tentang sutrah itu apa dan apa hukum sholat mengarah ke arah sutrah. Nah, dan yang sementara yang disebut dengan sutrah adalah batas antara kita dengan tempat sujud kita. Itu disebut dengan nama sutrah. Sajadah, Ustaz? Bukan. Sajadah itu hanya lemek. Hanya sekedar alas saja. Maka seseorang ketika sholat, hendaklah dia mencari sutrah yang tingginya sekitar pelana unta, pelana kuda. Antara mungkin 25 cm, 30 cm, begitu. Tujuannya agar terlihat oleh orang bahwa dia sedang sholat. Sutrohnya itu bisa bentuknya adalah tembok, bisa bentuknya almari, bisa bentuknya kursi, bisa bentuknya botol, ya. Bahkan tas yang antum miliki bisa menjadi sutroh. Apapun bisa menjadi sutroh. Dan ini yang banyak sekarang ditinggalkan oleh kaum muslimin di masyarakat kita karena mereka jauh dari sunnah. Ada di dalam kitab-kitab para ulama, ada dalam kitab Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, ada dalam kitab fikih-fikih. Tapi ya hanya sekedar wacana saja atau sama seperti halnya terkait dengan pakaian seorang muslim, izarul muslim. Itu ada di dalam kitab-kitab fikih. Tapi ya tidak menjadi faedah karena tidak diamalkan. Berbeda dengan kita ketika kita sudah mengetahui perkara itu diperintahkan, entah itu dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW, maka perkara itu kita ambil serius. Kita amalkan. Karena kewajiban dari sebuah perintah adalah mengerjakannya. Besok kalau antum mempelajari tentang usul fiqh, atau antum sudah sekarang yang mempelajari tentang usul fiqh, sudah sampai amr belum? Ada kan usul fiqh? Sudah sampai amr belum? Sampai apa terakhir? Apa yang kalian pelajari dalam usul fiqh? Apa yang ingat tentang usul fiqh? Ya, gimana itu kaidahnya? Ada di buku, Ustaz. Di buku saya juga. Di perpus juga ada. Nah. Kalau antum pernah pelajari buku Imam Syafi'i, Di sana dibahas diantaranya kaidah yang bunyinya al-amru taqtadhi wujubul ma'mur bihi wal mubadaratu bi fi'lihi. Perintah itu mengharuskan wajibnya perkara yang diperintahkan. Ini indal itlaq ya, al-amru indal itlaq, perintah ketika sifatnya mutlak, enggak ada kekhususan dalam perintah itu. Al-amru indal itlaq taqtadi wujub al-ma'mur bih, mengharuskan bahwa perintah itu adalah wajib. Wal mubadaratu bifi'lihi fawran, dan segera dikerjakan. Maka apapun yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, segera kita kerjakan. Tidak perlu bertanya bagaimana, karena innama ahlaka man kana qablakum fi kathrati su'alihim ala anbiya'ihim. Kehancuran yang dialami umat sebelum kita itu adalah karena banyaknya mereka bertanya kepada nabi mereka. Nah, terkait dengan perintah ya, contoh mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi, mereka bertanya apa warnanya, ukurannya dan seterusnya, sampai akhirnya mereka hampir-hampir tidak bisa mengerjakannya. Taib. Nabi berdiri mendekat ke arah sutroh. Jarak antara diri Nabi dengan sutroh ketika Nabi sujud kurang lebih satu jengkal. Ya. Itu menunjukkan dekatnya Nabi dengan sutroh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Di sini pentingnya seseorang untuk berniat ketika menghadiri salat. Thumma kana yastaftihu shalah biqaulih. Kemudian Nabi SAW membuka salatnya, mengawali salatnya dengan mengatakan Allahu Akbar. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Dan Nabi mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir ya, atau bersamaan dengan takbir. Thumma yadha'u al-yumna 'ala al-yusra fawqa sadrih. Kemudian Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya. Thumma yarmi bi basarihi nahwal ard. Kemudian Nabi ketika salat menghadap ke arah tanah. Ya, tidak ke depan, tidak ke atas, tidak menghadap ke kanan dan ke kiri. Tapi melihat tempat sujud. Thumma yastaftihul qira'ah bi ad'iyatin katsiratin mutanawwi'ah. Kemudian Nabi memulai dengan doa istiftah dengan doa yang banyak dan bermacam-macam. Ini antum akan temukan dalam sifat salat Nabi macam-macam doa istiftah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa gunakan salah satu di antara doa-doa itu. Jangan digabungkan dalam satu salat. Karena diriwayatkan bahwa Nabi terkadang menggunakan istiftah ini, terkadang menggunakan istiftah yang lain, maka jangan digabungkan semuanya dalam satu salat, tetapi kadang menggunakan ini, kadang menggunakan itu, dan kalau tidak diamalkan, maka tentu akan dilupakan. Ya. Supaya sunnah ini tetap terjaga, gunakan beberapa macam dari doa istiftah. Ya, mungkin kalau pagi dibedakan dengan kalau malam, supaya ingat kalau pagi istiftahnya apa dan seterusnya. Kemudian Nabi melanjutkan dengan yahmidullah, yahmadullah ta'ala fihma fiha wa yumajiduhu wa yusni alaih. Nah, di doa-doa tadi, doa istiftah tadi, Nabi SAW memuji Allah, mengagungkannya. Thumma yasta'idhu billah. Kemudian Nabi beristi'adah, mengucapkan a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Thumma yaqra'u bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nabi mulai dengan melanjutkan dengan mengucapkan apa? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tetapi dibacanya sirran. Ya. dengan tersembunyi, wala yujhir, wala yujhir biha. Nabi tidak mengeraskan keduanya. Maaf, tidak mengeraskannya. Tsumma yaqra'u al-Fatihah. Kemudian Nabi membaca Al-Fatihah. Tadi sudah memulai membaca bismillah. Kemudian Nabi membaca Al-Fatihah. Loh, bukannya Al-Fatihah itu dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada isyarat bahwa beliau berpendapat Al-Fatihah itu tidak dimulai dari basmalah. Dan dalil memang mendukung ke arah sana. Ya, seperti ketika Nabi SAW menyebutkan wa idza hamida 'abdi, dan ketika hambaku itu mengucapkan alhamdulillah, ya, wa idza qala 'abdi alhamdulillah atau wa idza hamida 'abdi, menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu adalah dimulai dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Lalu basmalahnya terpisah. Karena basmalah sendiri bagi setiap surat adalah ayat yang terpisah dari setiap surat. Kecuali bara'ah. Ya, at-taubah. Kemudian apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi tadi membaca Al-Fatihah, wa yaqta'uha ayah-ayah. Nabi memotongnya satu ayat demi satu ayat. Ya, Nabi tidak alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak, itu bukan, itu berarti tidak memotong. Itu sambung terus kayak kereta api. Nabi memotongnya ayat demi ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Satu ayat demi satu ayat. Sambung boleh enggak? Boleh. Tapi pasti Nabi mempunyai tujuan kenapa Nabi SAW itu ketika sholat seringnya apa? Memotong ayat demi ayat. Mungkin untuk mempertegas dari bacaan itu. Karena kalau kita baca nyambung, kadang kasihkan bacanya, ngebut. Sehingga mad'u yang mendengar itu tidak lagi mendengar, tapi apa ya istilahnya? Ya hanya sekedar syarat aja gitu. Apalagi kalau yang sholat taruhnya dalam 11 menit. Ya? 7 menit. Taruhnya 23 rakaat 7 menit. Oh, gimana coba bacaan Al-Fatihahnya? Bisa gak didengar kira-kira? Maka itu tidak sesuai dengan sunnah. Karena sunnahnya Nabi memotong setiap ayat demi ayat. Nah kalau yang 7 menit itu kan pasti dia bacanya terusan tuh. Kayak kereta api. Ya, ya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nanti kurang Allah terus menangis. Jelas itu bacaannya. Nabi memotong setiap ayat demi ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan seterusnya. Kemudian fa'idhan taha minal fatihah. Qala amin. Dan setelah berakhir dari mengucapkan Al-Fatihah atau membaca Al-Fatihah, Nabi melanjutkan dengan mengucapkan apa? Amin. Oh, berarti amin ini bukan bagian dari Al-Fatihah. Bukan. Ya. Al-Fatihah sendiri berakhir pada waladhdallin. Maka kemudian Nabi mengucapkan apa? Amin. Wa yujhir wa yamuddu biha sawta. Ya, Nabi mengeraskan kata amin dan memanjangkan bacaannya. Tsumma yaqra'u ba'da al-Fatihah. Kemudian Nabi membaca setelah bacaan Al-Fatihah tadi surah ghairaha. Surat yang lainnya. Wa kana yutiluha ahyanan. Nabi kadang memanjangkan bacaan surat tersebut. Wa yuqsiruha ahyanan. Dan kadang memendekkannya. Jadi kadang memanjangkan, kadang memendekkan. Kadang Nabi mencukupkan dengan Al-Fatihah. Ini maksudnya pada dua rakaat pertama. Karena sunnahnya membaca surat setelah Al-Fatihah itu adalah dua rakaat yang pertama. Sedangkan rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat Nabi mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah saja. Pada dua rakaat yang pertama Nabi membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat. Kadang Nabi membaca yang panjang, kadang Nabi membaca yang pendek. Ya. Dan kita bisa melihat di dalam sifat kitab salat, sifat salat Nabi SAW, surat apa saja yang biasa dibaca oleh Nabi pada salat subuh, surat apa saja yang biasa dibaca Nabi SAW pada salat zuhur, nanti sholat maghrib, ya. Oh ternyata Nabi berbeda-beda. Dan biasanya karena maghrib ini waktunya sempit, maka bacaan Nabi adalah qisar mufassal. Nabi baca yang pendek dari surat-surat yang pendek-pendek. Ini yang pendek dan yang pendek-pendek. Nanti kalau pada sholat zuhur menggunakan ausatul mufassal. Pada sholat subuh umpamanya mungkin terkadang Nabi menggunakan tiwal al-mufassal. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yujhiru bil qiraati fi salatis subhi. Nabi mengeraskan bacaan pada salat subuh. Wa fi raka'atil awlayaini minal maghrib wal isya. Demikian pula dua rakaat dari salat maghrib dan isya. Wa yusirru biha fi dhuhri wal asri. Namun Nabi melirihkan bacaan pada salat zuhur dan salat asar. Karena memang asalnya salat pada waktu siang itu adalah apa? Sir. Ya. Sehingga nanti ketika antum membaca seperti salat Id, itu kok jahr. Seperti salat Jum'ah, kok itu jahr. Ya. Maka itu pengecualian dari kebiasaan Nabi SAW mengerjakan salat di waktu siang. Yang mana kebiasaan Nabi adalah salatnya dalam keadaan apa? Sir. Dan tidak jahr. Nah. وَيُسِرُّ بِهَا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالثَّالِثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْآخِرَيْنِ وَالْآخِرَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ. Nah, sedangkan pada dua rakaat, rakaat ketiga pada salat maghrib, rakaat ketiga dan keempat pada salat isya, ya. Maka Nabi SAW apa? Membacanya dengan sir. Wa kana yujhiru biha aidan fi salatil jum'ati wal idain. Nabi juga mengeraskan pada salat Jumat dan salat Id. Baru saja kita sebutkan ya. Kemudian salat istisqa. Apa salat istisqa? Minta hujan. Wal kusuf dan salat gerhana. Nah, pada salat-salat itu Nabi mengeraskan bacaan. Padahal waktunya adalah terkadang siang. Ya. Wa kana yaj'alu ar-raka'ataini al-akhirataini aqsar min al-ulayaini qadran nisf. Kadang Nabi itu membaca memendekkan bacaan pada dua rakaat yang terakhir itu dibandingkan dengan separohnya. Ya karena apa? Karena bacanya cuma Al-Fatihah. Ya, bacanya cuma Al-Fatihah. Qadar 15 ayat. Kadarnya adalah 15 ayat. Wa rubbama iqtasara fihi ma 'ala al-Fatihah. Dan kadang Nabi itu mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah. Naam. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha min al-qira'ati sakata sakta. Karena Nabi setelah selesai membaca, maka Nabi terdiam sesaat. Tsumma yarfa'u yadayhi wa kabbara wa raka'. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya, kemudian bertakbir dan ruku. Ini penting, jangan sampai ketika kita sholat, kita itu betul-betul cepat-cepat gitu. Hendaknya ada jeda antara satu rukun ke rukun yang lain. Contoh setelah kita membaca surat, ya jangan langsung, contohnya, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ Allahu Akbar. Jangan. Ya, Nabi biasanya terdiam dulu sesaat. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Saktah. Beberapa saat saja terdiam, kemudian Nabi apa? Baru ruku. Dan ini penting sekali. Kita mengetahui sunnah ini penting. Agar apa? Agar kita tidak tergesa-gesa di dalam sholat kita. Karena banyak orang-orang yang belum faham dan belum mengerti tentang sholat. Ketika mereka sholat, maka mereka ini cepat sekali dalam sholatnya. Di antaranya mereka mencuri bagian ini. Yang sesungguhnya Nabi sediakan bagian sakta atau terdiam sesaat itu, ya, itu Nabi sediakan antara selesainya bacaan menuju ke ruku. Thumma rafa'a yadayhi wa kabbara wa raka'. Wa kana, nah, di sini menunjukkan bahwa untuk ruku Nabi mengangkat kedua tangan. Dan mengangkat kedua tangan itu ada di beberapa tempat. Yang tidak hanya ketika mau sujud. Ketika mau ruku Nabi angkat tangan. Ketika bangun dari ruku Nabi angkat tangan. Ya, yang tidak adalah hanya ketika mau sujud. Ada tiga tempat. Nanti mungkin akan kita sebutkan tiga tempat di mana Nabi mengangkat kedua tangannya. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku, yang ketiga ketika bangun dari ruku, yang keempat ketika bangun dari rokaat yang kedua menuju rokaat yang ketiga. Hanya disitulah empat tempat di mana Nabi mengangkat kedua tangannya di saat bertakbir. Wa kana yadhau kaffayhi ala rukbatayhi. Nabi ketika ruku meletakkan kafnya, batinil kafnya, ini pada apa? Rukbahnya, pada lututnya. Wa yufrij baina asabi'i. Nabi membuka juga jari jemarinya ini dibuka. Wa yumakkin yadayhi min rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alayhi. Dan di sini Nabi itu mencengkram, ya, seakan-akan ini, ya, qabid itu adalah menggenggamnya. Nah, wa kana yujafi mirfaqaihi an janbaihi. Nabi itu yujafi, membentangkan, ya, janbaihi, ini jamb itu bagian samping ini, jadi menjauhkan yujafi itu membentangkan begini. Jadi ini apa ini? Siku, ya, dijauhkan dari bagian sisi badannya. Wakana yujafi mana tadi? Wakana yadau kafay ala rukbatay. Okay. Wakana yujafi mirfaqaihi anjan bayhi wayabsut dhahrahu wayusawiyahu. Kemudian membentangkan punggungnya dan meratakannya. Jadi ketika ruku Nabi itu tidak apa? Tidak nyekukuk, orang Jawa bilang mungkin, ya. Tidak begini. Tetapi apa? Membentangkan. Dan Nabi juga melebarkan apanya? Dadanya, punggungnya diratakan, ya. Kemudian diluruskan. Jadi tidak ketika ruku, mohon maaf ya, mungkin sebagian orang kalau ruku nyekukruk begini, ya, tidak. Nabi membentangkan, kemudian apa? Meluruskan punggungnya, dibuka. Karenanya di sini salat itu mempunyai nilai apa? Stretching. Ada orang-orang yang meneliti, ternyata kalau orang itu mengerjakan salat dengan baik, berarti dia sudah melakukan stretching, ya, pengendoran otot-otot, tulang-tulang, dan seterusnya. Subhanallah. Nah, bisa dibayangkan orang yang gak pernah sholat. Berarti mereka bagaimana kesehatannya. Dan saya kemarin baru melihat ada orang itu yang mungkin sudah bertahun-tahun tidak pernah melepas kaos kakinya. Kita kemarin habis membahas tentang mengusap khuf. Berapa hari untuk musafir? 3 hari, 3 malam. Bagaimana saya tahu kalau orang ini gak pernah melepas kaos kakinya, bahkan tidak pernah melepas sepatunya? Karena kukunya itu udah sampai segini nih kukunya. Kuku manusia segini nih, numpuk, ya, 10 cm. Karena pakai sepatu, maka dia kan numpuk-numpuk gitu. Melengkung, nari kanan, kiri. Kenapa saya notice? Karena saya biasa mempelajari tentang kuku kuda. Jadi sering, kenapa kok kuda yang kita gunakan itu baik digunakan atau nggak digunakan? Sama dengan sapi juga. Itu kenapa kukunya kok dipotongin? Karena kalau dibiarkan, kukunya itu akan panjang. Sampai, ada yang sampai kayak apa Aladdin itu loh, sepatu Aladdin gitu. Nah, kuku kita juga begitu. Kalau kita biarkan, kan paling banter kalau kita lupa motong kan segini gitu ya. Karena kalau panjang dikit, kesandung udah malah sakit ya. Berdarah dan seterusnya. Orang ini gak pernah lepas sepatu, dia itu sudah bertahun-tahun, kelihatan itu hasil dari setahun menumpuk kukunya itu. Subhanallah. Ini kalau orang musyrik seperti ini. Dan bekas-bekas kulitnya, kan namanya kulit kita kan regenerasi ya. Itu menempel semuanya di kakinya. Makanya kenapa kita suruh mencuci kaki tiap salat 5 kali dalam 1 hari. Itu subhanallah efeknya luar biasa. Kaki kita bersih. Kalau seorang muslim itu menjaga dirinya melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu berwudu dan salat, pasti sehat semuanya. Adanya isu atau penyakit-penyakit yang menyerang mereka adalah disebabkan karena mereka tidak patuh dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka rukuk dengan rukuk yang benar, mereka sujud dengan sujud yang benar, pasti mereka ini diberikan oleh Allah kesehatan. Ya, ketika sujud darah ini ngalir ke kepala. Yang selama ini mungkin peredaran darahnya kurang lancar, ketika sujud maka darahnya menjadi lancar. Yang otak tadinya kurang oksigen menjadi tercukupi pasokan oksigennya. Tapi kalau sujudnya cuma, bagaimana akan sehat? Ya. 6. Wa yabsutu dhahrahu wa yusawwiyahu, meratakannya, hatta lau subba alaihi alma lastaqar. Kalau seandainya dituang air, kira-kira maka air itu tidak akan jatuh. Ini saking apa? Ratanya, ya. Kalau dikasih gelas, gelasnya enggak tumpah. Karena rata, lurus. Ketika ruku. Wa kana yatma'innu fi ruku'ihi. Nabi itu tumainah juga ketika ruku. Tidak segera bangun. Nabi membaca subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Nah, kita ini, orang-orang kita kan hanya tahu bahwa namanya doa ruku itu subhana rabbiyal azim atau doa yang serupa dengannya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Allahu sami Allahu liman hamidah. Mereka mengira begitu, padahal sesungguhnya di sana ada doa-doa yang lain yang bisa kita gunakan, kita baca pada saat ruku. Ya. Itidal juga begitu. Mereka mengira itidal itu hanya sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, langsung lanjut sujud. Tidak. Di sana ada doa-doa yang bisa dibaca. Maka tumaknina dalam salat. Wa kana yatma'innu fi ruku'i wa yaqulu subhana rabbiyal azim thalathan wa kana yaqulu fi hadhi fi hadha ar-rukn anwa'an min al-adhkar wal adiyah. Nabi membaca beberapa bentuk, taratan bihadha wa taratan bihadha. Bermacam-macam bentuk doa ketika ruku ini, kadang pakai yang ini, kadang pakai yang itu. Jangan digabungkan ya. Kadang Nabi pakai yang ini, kadang pakai yang itu. Mirip seperti doa istiftah tadi. Wa kana yanha an qira'atil Qur'an fir ruku'i was sujud. Nabi juga melarang seseorang membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan ketika sujud. Berarti tidak boleh baca Al-Qur'an di situ. Ya, hanya bertasbih. Ya. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'us sulbahu min ar-ruku' qailan. Kemudian Nabi menegakkan, ya, mengangkat punggungnya ini dari ruku' dengan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sami'a, bukan samia. Ya. Sami'a, zat yang maha mendengar. Siapa Allah? Liman hamidah, bagi orang-orang yang memujinya. Sami'allahu liman hamidah. A-nya dikuatkan. Jangan ragu mau bilang sami'allah. Nanti kalau enggak sami'a, bunyinya menjadi sami'allahu liman hamidah. Ini kebiasaan orang kita. Sami'allahu liman hamidah. A-a-a. Keluarkan A-nya, ya. Wa kana yarfa'u yadayhi 'inda hadha, ini orang yang sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Heh, tegak aja belum tuh. Ya, dari ruku sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Tuh tegak aja belum badannya. Ini enggak boleh. Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, badannya tegak, baru apa? Rabbana walakal hamd. Ya. Atau rabbana lakal hamd. Kemudian wa kana taratan yazidu ala dzalik. Nah, Nabi kadang menambah Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Masih panjang ya doanya. Thumma kana yukabbiru wa yahwi sajidan. Kemudian Nabi bertakbir lagi tapi tanpa mengangkat tangan. Nah, ini lebih bagusnya kalau ada keterangan tanpa mengangkat tangan. Wa yahwi sajidan. Kemudian turun untuk sujud. Wa yadha'u yadayhi 'alal ardi qabla rukbatayhi. Nabi meletakkan kedua tangannya ke bumi sebelum kedua lututnya. Nah. Ya dalam sifat ini sebenarnya macam-macam, ada khilaf di antara para ulama. Apakah mendahulukan tangannya atau mendahulukan kakinya? Khilafnya juga didasarkan atas pemahaman terhadap hadis. Nabi mengatakan, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Kalau seseorang itu sujud, janganlah sujud seperti buruknya unta. Kemudian disampaikan meletakkan kedua tangannya sebelum kedua kakinya. Nah, sekarang kedua tangan unta itu yang depan apa yang belakang? Maka terjadilah khilaf di antara para ulama. Dalam riwayat yang lain disebutkan terkait dengan sujud, idza sajada ahadukum falyadha' rukbatayhi qabla yadayhi. Riwayatnya berselisih lagi, berbeda lagi dengan riwayat yang pertama. Dan kedua-duanya hadisnya dhaif, lemah. Meskipun demikian, para ulama berselisih pendapat karena apa? Yang satu menguatkan salah satu dari kedua hadis ini. Merojihkan bahwa hadis yang ini lebih rajih daripada hadis yang ini. Maka terjadilah perbedaan pendapat. Ya. Nah, ala kulli hal, baik memulai dengan kedua lutut ataupun dengan kedua tangan, tidak boleh seperti menderungnya unta, apalagi bersuara gluduk. Gitu ya. Karena itulah yang diinginkan oleh Nabi SAW, agar kita itu menyelisihi binatang di saat kita sujud. Nah, kemudian antum juga melihat mayoritas orang bagaimana, kalau kira-kira orang di sekitar itu memperhatikan sekali sholat antum, ya antum jangan justru menjaharkan, ya. Contoh antum sholat bersama masyarakat, antum jangan kok ketika mau sujud, maaf ya, justru malah pamer gitu ya. Ini loh, ketika mau sujud kan Sami'allahu liman hamidah. Jangan malah pamer. Mau sujud. Allahu Akbar. Lah malah kelihatan ini. Menyelisihi kebanyakan orang. Yang mungkin orang kebanyakan orang malah apa? Memulai dengan lututnya. Kalau kebanyakan orang mulai dengan lututnya antum, ya turun dululah. Ya. Sama ini memulai dengan tangan. Cuma apa? Nggak begitu kelihatan gitu. Jangan antum dari atas sudah langsung begini nih. Ini kelihatan sekali bedanya. Kok kayak orang tua ya? Nggak kuat mau sujud gitu. Intinya di masyarakat kita juga harus bijak. Kalau di masyarakat antum, masyarakat belum paham tentang sunnahnya menggerak-gerakkan jari ketika apa? Ketika tasyahud, antum ya tinggalkan dulu. Atau gerakkan di saat tidak bersama mereka. Supaya tidak menyelisihi dulu atau tidak banyak perbedaan antara antum dengan mereka. Nah, kemudian wa kana ya'tamidu 'ala kaffaihi wa yabsutuhuma. Ya, membentangkan keduanya dan bersandar kepada kedua tangannya ini. Kemudian apa? Wa yadhumma asabi'ihima wa yuwajjihuhuma qibalal qiblah. Kemudian jari jemarinya tadi setelah bersandar kepada bentangan yang luas, kemudian dirapatkan dan diarahkan ke arah kiblat. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi. Dan ini diletakkan di rata dengan pundaknya. Letakkan apa? Ketika sujud diletakkan rata dengan pundaknya. Wa ahyanan hadwa udhudaihi. Kadang-kadang dia apa? Di rata dengan telinganya. Wa yumakkin anfahu wa jabhatahu minal ard. Kemudian menempelkan hidungnya dan dahinya ke tanah. Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk sujud, dengan menempelkan 7 anggota tubuh kita. Dan ketika menunjuk ke arah wajah, Nabi menunjuk juga ke hidungnya. Jadi hidung harus menempel. Nah sekarang kalau antum pakai kacamata, kira-kira ya jabahannya nempel, tapi hidungnya nempel. Hidungnya nempel, tapi jabahannya enggak nempel. Berarti kacamatanya harus dilepas. Supaya apa? Kalau dilepas, jabha atau dahi dengan hidung menempel. Begitu ya. Kemudian ketika sujud ini, tolong diperhatikan, sama yang dilakukan ketika sujud, sujud itu tidak merapat. Ya, ini tadi, siku ini tidak merapat ke arah badan kita. Tetapi siku ini apa? Membentang. Baik bagi laki-laki maupun wanita. Karena tidak ada dalil yang membedakan bahwa kalau wanita seperti ini. Sifat sholat Nabi, Nabi lakukan begitu, maka begitulah yang dicontoh. Baik laki-laki maupun wanita. Jadi jangan kalau wanita kok disuruh merapat. Kalau laki-laki disuruh membentang. Tidak. Baik laki-laki ataupun wanita membentang. Ya, dan karena hukum asalnya, apa yang diperintahkan kepada laki-laki adalah berlaku bagi wanita, kecuali ada keterangan bahwa berbeda. Nah, kemudian bukan diletakkan begini ketika sujud. Sebagian orang kalau sujud kan masih tangannya diletakkan. Ya, tidak. Tangannya diangkat. Kemudian setelah tangan diangkat, ini tetap mengarah ke kiblat ya, dibentangkan. Ketika dibentangkan bukan berarti kemudian arahnya ke arah lain. Bukan. Arahnya tetap ke arah kiblat. Nah, dan itu stretching yang lain lagi. Coba kira-kira otot mana aja itu yang kendor tuh dengan cara itu. Subhanallah, ya. Maka coba dirasakan. Antum ketika sholat antum merasakan berapa banyak masalah antum. Belum lagi ketika antum sujud itu kan nekuk kaki ya. Nah, orang Barat itu nggak pernah duduk seperti orang Indonesia. Orang Barat tuh biasanya duduk di kursi. Kakinya biasa terbuka begini. Nggak pernah kakinya apa? Lipat. Kalau kita kan dari kecil udah silo, ya orang Jawa bilang. Jadi kaki kita tuh kan lentur. Nah, orang-orang yang tidak sholat, itu kakinya keras kan. Mereka tidak lentur. Bahkan bersila pun nggak bisa mereka itu. Karena kebiasaan begini. Subhanallah. Nah, coba ketika antum sujud, maaf. Setelah sujud apa duduk di antara dua sujud. Itu kan antum menekukkan kaki. Ini ketarik semua ini otot-otot di sini. Subhanallah. Ya, kadang antum kerasa kayak kesemutan itu. Ya itu proses dari apa namanya? Pengembalian otot pada tempatnya atau pada posisinya. Tidak mengencang begitu. Jadi subhanallah antum akan dapatkan banyak kesehatan dari ibadah yang bernama apa? Salat kalau antum mau memperhatikan ya. Terutama kalau sudah tua, karena kalau muda itu masih fleksibel karena suka lari sana lari sini ya. Sedangkan kalau sudah tua kan sudah otot-ototnya pada kaku karena mengalami kekurangan zat-zat tertentu. Nah, kita lanjutkan. Setelah itu apa? Wa yadhumu asabihi wa yuwajjihu qiblah wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi wa ahyan wa hadwa udhunai wa yumakkin anfahu wa jabhatahu min al-ard wa kana yaqul umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan untuk sujud dengan menempelkan 7 anggota tulangku. Apa itu? Alal jabha. Apa ini? Kening sambil mengarah ke arah wa asyara bi yadihi ala anfi. Nabi menunjuk ke arah hidungnya. Ya. Wa yadain, kemudian 2 tangan. Sudah berapa itu? 3. Wa rukbatain. 5. 2 lutut. Wa atrafal qadamain, dan ujung-ujung kedua kaki. Jari-jari kaki ujungnya ditekuk. Berarti sudah 7. Pas ya. Maka demikianlah sujud yang Nabi SAW diperintahkan untuk menempelkan ke tanah. Wa kana yatma'innu fi sujudi, dan Nabi itu tumakninah ketika sujud, tidak tergesa-gesa. Wa yaqul subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Wa kana yaqulu anwa'an minal adhkar wal adiyah, dan terkadang Nabi membaca macam-macam bentuk doa yang berbeda-beda. Kadang pakai ini, kadang pakai yang itu. Kalau ada isyarat seperti ini, antum segera kembali ke sifat salat Nabi. Karena pasti di sana ada beberapa bentuk doa yang dicontohkan oleh Nabi untuk apa? Sujud, ya. Untuk sujud. Kemudian wa kana ya'muru bil ijtihad wal ikthar minad du'a. Nah, ketika sujud juga Nabi memerintahkan kita untuk berijtihad, bersemangat di dalam sujud kita, memperpanjang sujud dan memperbanyak doa fi hadzal rukun, pada rukun ini. Ya, ammas sujud, dan ketika sujud, ya. Maka kemudian Nabi fa'akthir fihi du'a, Nabi mengatakan perbanyak di dalamnya apa? Berdoa. Dan di saat ketika seorang sujud, itu adalah tempat di mana dia paling dekat dengan Rabb-nya, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Maka sujud itu tidak sebentar. Tidak seperti kebanyakan orang sujud aja belum selesai, udah bangun duduk di antara 2 sujud. Pokoknya saya susah deh kalau jadi makmumnya orang umum, susah saya. Gitu ke masjid baru gitu ya. Kalau masjid kita ini kan alhamdulillah udah kita biasakan untuk sholat agak panjang ya. Tapi untuk masjid-masjid yang lain, ya katakanlah bahkan mungkin saya kan kumpul dengan beberapa kepala sekolah ya. Ini pun saya masih kewalahan. Kewalahan ketika sholat. Saya harus pakai mode cepat gitu, mode ringkas gitu. Jadi sampai ketika duduk di antara 2 sujud pun saya pakai bacaan Rabbighfirli, ya. Kemudian ketika rukuk, ketika sujud, pokoknya ringkas betul. Padahal udah kepala sekolah ya. Kepala sekolah, bahkan mungkin kiai juga karena sekolahnya sekolah swasta ya. Seperti Ali Maksum, kemudian pondok-pondok yang lain yang mereka punya MA juga. Ini sholatnya juga masih apa? Cepat. Padahal Nabi SAW mencontohkan kepada kita agar tuma'ninah di dalam sholat kita, terutama ketika sujud. Diperbanyak doanya. Tapi juga wajar. Jangan sampai antum perpanjang doa ketika sholat berjamaah. Jangan. Ketika sholat berjamaah, antum modenya mode cukup untuk melaksanakan sunnah Nabi saja. Kalau mau memperpanjang, silakan baca di rumah bacaan-bacaan itu ketika sholat sendiri. Atau di masjid ketika sholat sendiri, boleh. Jangan sampai memperpanjang bacaan sujud berlebihan di saat menjadi imam. Kasihan orang-orang yang di belakang. Ya. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya dengan bertakbir. Allahu Akbar. Nah, takbir ini penting antum pahami bahwa takbir itu tidak boleh salah dalam ucapan. Tidak boleh seseorang mengatakan Allahu Akbar. Tidak boleh pula mengatakan apa? Allahu Akbar. Ya, kedua-duanya tidak benar. Yang pertama, Allahu Akbar istifham. Bertanya, apakah Allah itu besar? Justru kita mempertanyakan. Padahal kita semestinya menetapkan bahwa Allah itu zat yang maha besar. Yang kedua, Allahu Akbar. Akbar itu artinya tabl, gendang. Maka kita mengatakan Allah itu gendang. Sehingga ketika kita bertakbir tidak boleh salah dalam bertakbir. Sama ketika salam itu kita juga seringnya kan ngawur tuh. Assalamualaikum. Tiap opini pin. Nah. Atau kalau di Indonesia bagaimanalah salamnya ya. Itu semuanya lahan. Dan kadang maknanya udah jauh berbeda. Maka antum pastikan kalau antum mengucapkan hal-hal yang syariat, antum ucapkan sesuai dengan bacaannya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Keselamatan atas kalian. Orang kita ini aneh. Orang kok salam kok assalamualaikum. Kok aneh ya didengarnya ya. Kalau assalamualaikum, sering dengarnya. Aduh. Taib. Thumma yafrishu rijlahu al-yusra wa yaq'ud 'alayha mutma'innan. Nah, di sini kemudian membentangkan kaki kiri dan duduk menduduki kaki kiri itu ya dengan tenang. Ini duduk di antara dua sujud, yaitu duduknya dengan duduk apa ini? Iftirash ya. Karena membentangkan kaki kiri. Kaki kiri dijulurkan ke kanan kemudian duduk dan menegakkan kaki kanan, jari jemarinya ditegakkan diarahkan ke arah kiblat. Wa kana yansibu rijlahul yumna, Nabi itu menegakkan kaki kanannya. Wa yastaqbil bi asabi'iha al-qiblah, dan jari jemarinya diarahkan ke arah kiblat. Wa kana yaqul Allahummaghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini satu-satunya atau salat. Harusnya yang lain tadi disebutkan ya, tapi ketika sujud tadi tidak disebutkan. Ya, subhana rabbiyal azim, ada yang tadi singkat ya. Subhana rabbiyal a'la. Nah, ini juga disebutkan. Ini salah satu bentuk doanya, tapi bisa menggunakan doa-doa yang lain. Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Tsumma yukabbir wa yasjudu sajdah ats-tsaniyah. Kemudian setelah itu sujud lagi. Sujud yang kedua. Seperti sujud yang pertama. Tsumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran, kemudian mengangkat kepalanya dengan bertakbir. Allahu akbar. Menuju rakaat yang kedua. Angkat tangan enggak? Enggak. Kalau dari rakaat yang kedua ketiga baru angkat tangan. Naam. Tsumma yastawi qa'idan samakal ula. Tsumma yukabbiru wa tsaniyah. Tsumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Rakaat yang kedua. Tsumma yastawi qa'idan 'ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'u kullu 'adhmin ila mawdhi'i. Ini apa ini? Tsumma yastawi qa'idan, kemudian duduk. Anggap ini sudah tasyahud ya. Maka kemudian Nabi apa? Tasyahud. Jadi anggap ini sudah rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga atau bahkan rakaat yang keempat. Jadi tidak bangun untuk rakaat yang kedua lagi. Makanya langsung apa? Sujud. Langsung duduk seperti ini. Tsumma yastawi qa'idan, kemudian duduk. Ala rijlil yusra mu'tadilan, sama seperti tadi, membentangkan kaki kirinya. Hatta yarji'u kullu 'adhmin ila mawdhi'i, sampai setiap tulang itu kembali ke tempatnya. Tsumma yanhad mu'tamidan 'alal ard. Ah, ini dia. Ini menuju ke rakaat yang kedua berarti. Jadi duduk lagi. Duduk lagi dari sujud tadi, duduk dulu, kemudian baru berdiri. Saya ulang ya, dari sujud yang kedua, duduk lagi dulu, baru apa? Berdiri. Jadi tidak langsung berdiri, dari sujud langsung berdiri, enggak. Duduk dulu, baru berdiri menuju kepada rakaat yang kedua. Dan bahkan di beliau tegaskan, duduknya itu, hatta yarji'a kullu 'adhmin ila mawdhi, sampai setiap tulang itu kembali pada tempatnya. Artinya seperti duduk di antara dua sujud tadi. Persis seperti ketika duduk di antara dua sujud. Sampai tulang-tulang itu kembali pada tempatnya, thumma yanhad, barulah bangun mu'tamidan 'alal ard, dengan bersandar kepada tanah, ilal raka'ati tsaniyah, pada rakaat yang kedua. Jadi ketika bangun pun bangun dengan mengakhirkan rukbah, mendahulukan rukbah, mengakhirkan tangan, mendahulukan mengangkat apa nih lutut sebelum mengangkat kedua tangan ya, kemudian menuju ke rakaat yang kedua. Yang ini mungkin disebut dengan duduk istirahah, mungkin dibilang seperti itu ya. Dan saya sempat mendapatkan pertanyaan dari ikhwah, Ustaz, bagaimana tentang sujud istirahah ini? Benarkah kalau itu hanya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat sudah tua, sedangkan ketika muda tidak? Kalau melihat apa yang beliau bawakan di sini, ini tidak. Ini merupakan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak kekhususan pada saat beliau sudah apa? Tua. Sama seperti tadi juga mendahulukan tangan. Sebagian para ulama mengatakan Nabi itu tidak bersandar kecuali setelah tua baru bersandar kepada tangannya. Jadi ketika mudanya Nabi berdiri tanpa bersandar ke tangannya, tetapi ketika sudah tua bersandar kepada tangannya. Kalau memang ada riwayat yang mendukung itu, membedakan antara dua sholat Nabi ketika muda dan tua, nggak ada masalah. Tapi kalau menyebutkan seperti itu tanpa adanya dalil yang mendukung, maka kita tidak bisa mengambil pendapat tersebut. Nah, seperti ketika nanti antum akan temui ya, ketika antum membahas nanti tentang sholat sunnah, Nabi itu berwitir. Biasanya Nabi itu berwitir 11. Tapi ketika sudah berumur, ini di hadis itu diterangkan. Ketika Nabi sudah mulai berumur, Nabi terkadang berwitir dengan 5, terkadang berwitir dengan 3. Ya. Nah, keterangan itu sangat berharga bagi kita. Kalau tidak ada keterangan itu, berarti awal asalnya salat Nabi begitu. Tidak berbeda. Nah. Kayaknya ini sudah mulai maghrib ini. Yuk kita selesaikan. Padahal masih rukun sholat, subhanallah. Ya udahlah, kita selesaikan dulu sifat sholat Nabi ini tadi ya. Intinya ada tadi, ada istirahat sholat sebelum bangun rakaat yang ke-2. Tsumma kana yajlisu tasyahhud ba'da al-faragh min ar-raka'ah ats-tsaniyah. Nah, kemudian Nabi duduk untuk bertasyahud setelah selesai dari rakaat yang ke-2. Tasyahud awal. Duduknya apa? Sama seperti tadi, duduk di antara dua sujud, duduk iftirash, karena membentangkan kaki kiri. Fa idza kana salat raka'atain jalasa muftarishan. Kalau salatnya itu memang 2 rakaat, ya maka Nabi tasyahud akhirnya ya iftirash. Padahal selama ini, mohon maaf, kalau rakaat yang terakhir biasanya kan kita tawarruk. Baik 2 rakaat kalau salat subuh, 2 rakaat kalau salat duha, maka duduknya kita apa? Tawarruk. Tawarruk itu menjulurkan kaki melewati kaki kanan. Dan kita duduk dengan pantat kita di tanah. Sedangkan iftirash tadi, kita membentangkan kaki kiri dan mendudukinya. Itu bedanya duduk iftirash dengan duduk tawarruk. Bedanya apa? Nanti kelihatan beda. Kalau kita sudah tawarruk, biasanya terus miring. Apalagi yang gemuk. Ya. Ganjel. Apa yang ganjel? Perutnya ya. Berarti itu duduknya apa? Tawarruk. Kalau tegak, berarti duduknya adalah iftirash. Nah. Fa'idha kanati sholat raka'atain jalasa muftarishan. Pokoknya kalau 2 rakaat salatnya, ya udah duduknya iftirash, tidak tawarruk. Kama kana yajlisu baina sajdatain, sama seperti kalau sujud apa dulu di antara 2 sujud. Lalu kapan tawarruk? Tawarruk itu hanya dilakukan manakala salat yang didahului dengan tasyahud awal. Contoh salat maghrib. Kan ada 2 rakaat kemudian tasyahud awal. Maka rakaat yang ketiga kita duduknya tidak lagi iftirash, duduknya berganti apa? Tawarruk. Adapun sholat yang tidak ada tasyahud awalnya, maka tasyahud akhirnya adalah iftirash, tidak tawarruk, tidak miring begitu. Ya, nanti kita jelaskan insyaallah pada lebih lanjut. Fa idza kanat as-salat raka'ataini jalasa muftarishan kama kana yajlisu baina sajdatain wa kadzalika yajlisu fi at-tashahhud al-awwal min ats-tsalitsa war-ruba'iyah ats-tsulatsiyya war-ruba'iyah. Jadi duduk iftirash itu yang dilakukan itu sama ketika duduk di antara 2 sujud, ketika tasyahud awal, baik rakaat salat yang memiliki 3 rakaat atau memiliki 4 rakaat. Tasyahud awalnya duduknya apa? Iftirash. Nah. Wa kana idza qa'ada fi tasyahud. Nabi itu kalau duduk pada tasyahud, wada'a kaffahu al-yumna 'ala fakhidhihi al-yumna. Nabi meletakkan batinil kafnya pada kaki tangan kanan di kaki kanan. Ya. Wada'a kaffal yusra 'ala fakhidhihi al-yusra. Kemudian tangan kiri diletakkan di paha kaki kiri. Wa kana yabsutu yusra, dan Nabi membentangkan kirinya. Wa yaqbidul yumna, sedangkan yang kanan ini digenggam. Yang kiri dibuka, yang kanan digenggam. Ketika tasyahud. Jadi ketika tasyahud, kita duduk. Duduknya itu, tangan kanan memegang apa? Paha kanan, tangan kiri memegang paha kiri. Posisinya seperti ini, tapi kalau yang kanan, kita genggam. Ya, yang kanan kita genggam. Kemudian, wa yushiru bisababati, memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Wa yarmi bibasarihi ilaiha, dan mengarahkan pandangan ini ke arah jari ini. Luar biasa jarinya ya. Nah, jadi ketika tasyahud, yang menjadi pusat perhatian kita itu adalah apa? Jari ini. Makanya ketika menggerak-gerakkannya itu lahya asyaddu ala syaitan minal hadid. Ini lebih keras daripada besi bagi syaitan ketika menggerak-gerakkannya. Nah, maka kita tidak melihat lagi tempat sujud kita. Kita melihat jari kita, dan ketika menggerakkan itu pun kita menggerakkannya sesuai dengan bacaan doa kita. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Gerakannya ini sesuai dengan doa yang kita baca. Kalau bacanya cepat, berarti gerakannya cepat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min adzabil mamat. Ya. Oh, berarti bacanya cepat tuh. Tapi kalau geraknya pelan-pelan, oh berarti bacanya pelan-pelan. Pokoknya gerakan ini sesuai dengan bacaan kita. Tapi beliau belum menyebutkan geraknya. Beliau baru menyebutkan memberikan isyarat. Kapan memberikan isyarat? Ada yang sejak awal. Ada yang memberikan isyarat ketika mulai berdoa. Ya. Jadi attahiyyatulillah, ini masih memuji Allah dulu. Wassalawatu attahiyyatulillah wassalawatu thayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, mulai berdoa kan. Walali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, ketika mulai berdoa baru ini memberikan isyarat. Kita lihat apakah beliau memilih ketika berdoa atau dari awal, ya. Thayyib. Wa yarim basalah wa kana idza rafa'a isbi'ahu yuharrikuha yad'u biha. Nah, ini dia mempertegas, ya. Ketika mengangkat jarinya, menggerakkannya dan berdoa dengannya. Selain Nabi mengatakan, ini hadis Wa'il bin Hujur yang diselisihkan oleh sebagian para ulama, hadisnya sahih insyaallah. Apa kata Nabi? Lahiya asyaddu 'ala syaitan min al-hadid. Itu sangat keras bagi syaitan, lebih keras daripada besi kalau dipukulkan ke syaitan. Jari ini yang ketika kita tadi menggerak-gerakkan sambil berdoa melihatnya. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi kulli raka'ataini tahiyyah. Kemudian Nabi membaca di setiap dua rakaat itu at-tahiyyah. Tasyahud tadi ya. At-tahiyyah. Yaitu tahiyyatulillah wa shalawatu wa thayyibah seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yusalli fi at-tasyahudil awal wa ghairi. Wa syara'a dzalika li ummati. Kemudian disyariatkan ini tahiyah dan salawat ini kepada umatnya. Wa kana yad'u fi salati bi atiyatin mutanawi'ah, dan Nabi pun menggunakan tasyahud ini juga bermacam-macam. Berarti antum bisa lihat nanti macam-macam tasyahud yang ada dalam kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yusallim ala yamini. Kemudian Nabi bersalam. Ya, dia mau cari saya dia. Belum makan siang dia. Entar enak ya. Kemudian apa? Nabi salam ke kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian ke kirinya. Wa ala yasari. Kemudian ke kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu juga. Wa kana ahyanan yazidu. Dan Nabi kadang menambah. Fi taslimatil ula. Pada salam yang pertama itu. Wa barakatuh. Berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Baik, sampai di sini selesailah tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga apa yang kita sampaikan bisa dipahami dengan baik. Nah. Nah, ada pertanyaan? Nah, Sal. Iya, ketika sujud, rukuk dan sujud. Nah, jadi kalau antum salah bacaan, jangan diulang-ulang pada saat rukuk dan sujud. Boleh. Karena bentuknya doa, bukan baca Al-Quran. Ya, dan baca Al-Quran pun kan diawali dengan ta'awudz. Gitu. Jadi doa itu ada di dalam Al-Quran, tetapi dibaca sebagai doa, nggak ada masalah. Nah, ya ada online. Ustaz, apa hukum meluruskan kaki menghadap ke kiblat, yakni lurus dengan semua jari menghadap kiblat ketika berdiri? Jazakumullahu khairan. Apa hukum? Emang bisa miring? Ya, justru saya tidak tahu kalau ada orang berdiri bisa kakinya kalau apa? Iya, Bu. Oh, saya enggak pernah baris. Jadi kalau baris itu kakinya miring gitu. Wallahu alam. Kita normal sajalah, postur kita postur normal. Allah tidak membebani kita dengan beban yang berat sehingga kita harus memaksa duduk berdirinya jadi kayak apa ini? Kan jadi kita beda dari yang ya kan? Tadinya kan kita biasa berdiri begini. Ya. Kemudian kita diminta untuk meluruskan kaki. Umpamanya kaki kita memang begini. Kita disuruh mengarahkan ke arah apa? Kiblat. Berarti kan kita jadi sholat keseimbangan kita malah hilang ya. Ya, keseimbangan kita malah mungkin hilang. Biasa aja kalau tidak ada perintahnya dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam sunnah, kita biasa aja. Kalau memang ada perintahnya, kita ingat juga bahwa kiblat itu ke arah sana ya. Yang penting mungkin perintahnya itu juga maksudnya mengarahkan ke arah muka kita mengarah. Miring dikit, kurang tepat, itu masih dapat toleransi lah. Contoh antum tadi sujud, apakah ya betul-betul harus lurus? Pakai penggaris gitu kan? Enggak kan? Miring-miring dikit boleh lah, kanan ke kiri dikit masih boleh lah. Intinya bukan kok malah ke belakang kan gitu. Atau gini, ya. Atau gini, ya, karena ngejar tajafinya, membentangnya, kemudian malah ke arah kanan-kiri. Intinya bukan begitu. Selama masih ke arah kiblat, mau serong dikit kanan-kiri, masih dalam kategori maaf. Ya. Iya, sebentar. Yuk. Assalamualaikum. Izin bertanya, untuk mengucapkan kata amin setelah bacaan Al-Fatihah, apakah ini hanya khusus dibaca ketika dalam sholat saja? Bagaimana hukumnya jika mengucapkan kata amin setelah bacaan surat Al-Fatihah? Boleh saja. Di luar sholat? Nah, boleh saja. Bacaan di luar sholat boleh. Ya? Nah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Kalau kita masbuk waktu takbir bagaimana di dengan bersedekap tangan lebih dahulu atau takbir langsung ke gerakan jamaah? Takbir dulu. Allahu Akbar dalam keadaan berdiri. Baru ruku atau sujud dan seterusnya. Ya? Jadi kalau kita mau memulai sholat, kita takbir dulu gini. Allahu Akbar. Tegak. Takbiratul Ihram namanya. Kemudian boleh kita bertakbir lagi untuk ruku atau sujud sesuai dengan imam kita. Boleh juga langsung bergerak. Ya. Boleh juga langsung apa? Bergerak. Bisanya cuma nanti kalau udah saya kasih makan. Nggak bisa nanti nyakar dia. Baik. Tadi gimana? Takbir ya. Allahu Akbar. Kemudian kalau imamnya sudah ruku, boleh kita takbir untuk ruku sendiri, boleh langsung ruku. Contoh kita langsung ruku. Boleh, enggak ada masalah, ya. Atau Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar untuk ruku. Boleh juga. Kedua-duanya dibenarkan. Jadi yang paling penting adalah tadi takbir Rotul Ihram dalam keadaan berdiri. Tidak takbiratul ihram sambil ruku. Contoh. Allahu Akbar. Nah, ini bukan takbiratul ihram nih. Itu takbir untuk ruku. Tidak, takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Biasanya kan gini. Wah. Nah, itu juga enggak benar. Sudah toh takbiratul ihram yang betul dulu. Allahu Akbar. Dapatnya ruku, dapatnya sujud. Sudah. Dapatnya itidal ya sudah. Sami Allah. Mau gimana? Ya, jangan tergesa-gesa. Udah enggak zamannya, dulu waktu kecil lah itu. Kalau sekarang udah. Wa ma adraktum fasallu. Kata Nabi, apa yang kamu dapatkan, maka salatlah. Dapatnya ruku, alhamdulillah. Enggak dapat ruku, dapat i'tidal, ya sudah. Nah. Bismillah, Ustaz, saya ingin bertanya, apakah saat i'tidal untuk sujud dan harus betul-betul tenang? Afwan, karena terkadang saat i'tidal atau ruku, badan tidak bisa tenang seimbang secara sempurna, masih bergerak sedikit. Apakah jika mulai baca Rabbana walakal hamdu dengan keadaan seperti ini tidak termasuk tumakinah? Jazakumullah khairan. Nah, intinya posisi kita itu sudah betul-betul sempurna. Contoh kalau ketika kita ruku, Allahu Akbar, itu jangan di tengah-tengah begini sudah Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Sami Allah. Jangan. Kalau bisa, apa yang kita lakukan? Allahu Akbar, ruku. Sudah benar, baru mulai doa. Ingat ya, wajah kita ke arah tempat sujud. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Intinya begitu. Begitu pula ketika Sami Allah, ya. Sekarang saya beriktidal. Sami'allahu liman hamidah. Tunggu tegak dulu. Badannya tegak, baru Rabbana walakal hamd. Jangan ketika berjalan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tuh lihat, tegaknya belum, udah mau sujud. Nah ini gak boleh, ini terlalu apa? Terlalu cepat, itu yang dimaksud ya. Nah. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Mengenai pada tasawuf awal, itu bacaannya cukup sampai syahadat atau diselesaikan sampai selawat lengkap? Nah, selawat wajib ya. Baik pada tasawuf awal ataupun tasawuf akhir. Termasuk harus dibaca. Nanti akan kita bahas insya Allah. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ketika ingin membaca Sami Allahu liman hamidah, makmum mengucapkan Rabbana. Betul sekali, Barakallahu Fik. Jadi bacaan makmum pada saat beriktidal itu bukan seperti imam membaca sami Allahu liman hamidah. Karena hadisnya mengatakan, wa idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkan. Apa kata Nabi? Apakah Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah kama qara'a al-imam, atau Nabi mengatakan Rabbana lakal hamd? Nabi mengatakan faqulu rabbana walakal hamd, menunjukkan bahwa makmum tidak perlu membaca sami Allahu liman hamidah. Makmum cukup mengucapkan rabbana walakal hamd ya. Nah, kelihatannya itu nanti ketika mati lampu, kan enggak ada pengeras suara. Di Indonesia sama di Madinah atau di Saudi, di Mekah beda jauh. Kalau di Indonesia mati lampu, imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, makmumnya mengikuti dengan keras sami Allahu liman hamidah, berarti dia belum sampai kepadanya hadis ini. Kalau di Madinah atau di Mekah bagaimana ya, ketika sami Allahu liman hamidah langsung yang mengeraskan suara mengatakan Rabbana walakal hamd. Berarti dia sudah tahu hadisnya. Karena Nabi mengatakan, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkan Rabbana walakal hamd. Tidak perlu mengulang sami Allahu liman hamidah. Nah, pertanyaan tadi Ustaz, untuk mengucapkan Rabbana walakal hamd itu pada saat naik atau ketika sudah tegak Ustaz? Tegaklah. Kan tadi kata ketika naik bagaimana? Masuk baru naik ya, ketika sudah tegak baru membaca. Sama ketika mau sujud, tunggu sujud dulu baru baca. Jangan di tengah-tengah gerakan sudah mulai baca. Kecuali kalau yang dimaksud takbirnya. Takbirnya boleh bersamaan, boleh mendahului sedikit. Boleh takbir dulu baru ruku, ini enggak masalah. Katakanlah ya, sami Allah liman hamidah, kemudian baru berdiri. Boleh. Terlambat-terlambat dikit boleh, mendahului juga boleh. Ya. Gimana mendahului apanya nih? Gerakannya dulu. Sami Allahu liman hamidah. Boleh, enggak ada masalah. Cuma ketika baca doa, baca doanya itu tunggu kalau sudah sempurna. Kalau berdiri sempurna berdirinya, kalau ruku sempurna rukunya, kalau sujud sempurna sujudnya. Ya, tidak di tengah-tengah perjalanan ini. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ketika saf rapat dengan jamaah tidak bisa membentang tangan ketika sujud, maka bagaimana ini, Ustaz? Nah, disitulah imam berpesan, alinu biaidikum ala ikhwanikum. Lembutkan tangan-tangan kalian itu dengan tangan-tangan saudara-saudara kalian di sebelahmu. Jadi membentangkannya secukupnya aja. Kalau lagi jamaah ya jangan begini, kan gitu. Ya, bentangkan secukupnya. Intinya ini dibentangkan. Bagaimana kita tahu membentangkan? Karena terlihat dari ketiak Nabi SAW. Putih ya ketiak Nabi, tanahnya dicukur kan. Karena kalau nggak dicukur berarti warnanya hitam, ada bulunya. Nah ini sahabat meriwayatkan bahwa sampai terlihat putihnya ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Bismillah, Ustaz, menyambung pertanyaan tadi, bagaimana dengan imam, apakah juga membaca Rabbana walakarkan? Nah, baca. Imam juga baca. Nah. Ustaz, lalu bagaimana dengan orang yang masuk, apakah duduknya tawarruk atau iktiraz? Intinya duduk secara umum, duduk apapun itu iftiraz. Dan tawarruk itu dia lakukan hanya pada saat dia di rokaat yang terakhir dari sholat yang ada tasyahud awalnya. Udah titik. Baik imam ataupun makmum. Jadi contoh, dia baru dapat 2 rokaat. Imamnya sudah 4 rokaat. Imamnya kan tawarruk. Makmumnya apa? Iftirash. Karena dia belum sampai di akhir sholatnya. Maka dia masih iftiraz. Dan duduk iftiraz dan tawarruk itu berbeda sekali. Kenapa kok tawarruk itu di akhir? Karena dilanjutkan dengan salam. Dan akan sangat sulit sekali ketika antum sudah duduk tawarruk, berdiri lagi. Coba aja antum. Udah tawarruk, kemudian berdiri. Berat sekali itu. Maka kenapa kok itu diletakkan di akhir? Karena setelahnya dilanjutkan dengan salam, mungkin kamu antum menjulurkan kaki, duduknya sila, kemudian berzikir dulu baru berdiri. Tidak ketika apa? Di tengah-tengah salat. Paham ya? Nah. Wallahu ta'ala alam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini ada UTS ya. Harapannya itu UTS enggak haruslah di hari pelajaran kita. Apalagi kita kan ada ujian. Maksudnya ada, saya sempat 01 pelajaran kan. Kalau bisa ujiannya di hari lain lah, nanti coba diusulkan. Jadi minggu depan kita tetap kajian gitu. Ya, kalau saya sih senang libur. Ya. Saya libur senang, tapi harapannya kalau bisa ujian di hari lain lah, sama kayak kemarin tuh daurah. Daurahnya tetap, kemudian ujiannya bukan di hari daurah tapi di hari lain gitu. Ya, bahkan ujian malam kan bisa juga umpamanya. Online kan ya. Jadi antum ujian di mana kan bisa. Tidak harus. Harapan saya tidak menggunakan hari Rabu tempat waktu kita kajian. Ya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.